syubhat timbul karena kurangnya keyakinan atau tidak adanya keyakinan sehingga jatuh hadiah ke syubhat, yaitu karena kebodohan dan hawa nafsu. Orang yang bodoh sudah itu dia menjalankan agama Islam, maka jatuh dia ke syubhat. Sudah itu kenapa timbulnya syahwat? Kita katakan karena kurangnya kesabaran. Orang yang sabar, yang kurang sabar ketika dia menjalankan syariat Islam, jatuh dia kepada kemaksiatan atau syahwat. Maka kita katakan apa obatnya? Syahwat, yaitu obatnya harus bersabar dari syahwat tersebut. Dan syubhat apa obatnya? Harus kita yakin dan berilmu. Berarti obat dari syubhat dan syahwat yaitu yakin dan bersabar, sehingga kita dijadikan pemimpin-pemimpin di atas dunia ini, sebagaimana yang akan diterangkan oleh Ustaz. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya ada sebenarnya dan syahwat dan sebenarnya yang syahwatnya bisa terlihat semua orang itu sama, tapi sebenarnya ini mungkin kelompok yang lain melihatnya, jadi sebagian yang melihatnya. Berikutnya kita serahkan kepada Ustaz Abu Zulaikum untuk menjelaskan bagaimana cara mengobati penyakit hati. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana pada bagian yang pertama tadi saya telah singgung sedikit tentang jenis penyakit hati itu ada dua. Ada penyakit hati yang dirasakan atau terasa oleh orang bahwa dia itu sakit ini. Ada pula yang tidak merasakan bahwa dia itu sakit, bahkan menganggap dirinya sehat. Nah, inilah dia penyakit syubhat dan syahwat. Kalau yang pertama tadi, ada di dua inilah terapi pengobatan penyakit hati dibagi pula menjadi dua. Ada yang alamiah, tabiiyah namanya alamiah, ada yang syar'iyah menurut syariat. Yang alamiah itu untuk pengobatan jenis yang pertama, yang sakitnya itu telah dirasakan oleh orang yang oleh si sakit. Orang yang dirundung kesedihan karena berpisah dengan orang-orang yang dicintai, ditinggal mati anak istrinya, atau ditimpa musibah, obatnya yaitu dengan takziah, dihibur hatinya. Yang berpisah bertemu dengan kekasihnya akan kembali menjadi senang. Ini obat yang alami. Kalau yang syar'iyah yaitu penyakit syubhat dan syahwat atau syahwat dan syubhat, obatnya hanyalah kepada para rasul dan para pengikutnya. Karena mereka yang sebenarnya rasul, anbiya wal mursalin dan orang-orang yang mengikutinya lah yang bisa menyembuhkan penyakit hati tersebut, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Itulah tugas mereka, diutus mereka kepada manusia untuk menyembuhkan syubhat-syubhat yang telah menyimpangkan manusia. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam ketika diutus kepada kaumnya karena kaumnya telah melakukan penyimpangan-penyimpangan tatkala syubhat bercokol di akal pikiran mereka. Allah utus Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh terangkan Nabi Nuh singkap syubhat-syubhat yang menutup hati mereka dan membutakan hati mereka agar terang bagi mereka jalan yang lurus. Begitulah para anbiya dan mursalin dan pengikut-pengikutnya. Mereka lah yang bertugas dan mereka lah yang mampu dan bisa menyembuhkan penyakit syubhat dan syahwat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tadi Ustaz Armin Abu Muhammad Al-Fatih, Abu Ahmad Al-Fatih telah menjelaskan di antara contoh-contoh penyakit syubhat tersebut syahwat seperti zina, kemudian mencuri dan hal-hal lainnya yang ma'ruf, minum-minuman keras segala macamnya. Sedangkan syubhat dicontohkan tadi seperti yang ada pada sebagian ahli kalam dan ahli filsafat yang mendewa-dewakan akalnya dan sebagian orang yang mengikuti perasaannya seperti ahli sufi atau tasawuf. Pengobatan dan penyembuhannya bagaimana kita membersihkan diri kita, membentengi dan menjaga diri kita atau menyembuhkan diri kita yang sudah terkena oleh syubhat atau syahwat. Satu-satunya obat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran itu apa-apa bisa menjadi penawar atau penyembuh bagi yang ada di dada mereka. Tidak ada satupun kitab yang ada di dunia ini diturunkan oleh Allah atau dibuat oleh manusia mencakup segala bentuk pengobatan yang sebagaimana ada di dalam Al-Quran. Apa saja yang dibutuhkan oleh manusia untuk menyembuhkan penyakit hatinya, bahkan tidak sekedar penyakit hati, Al-Quran juga bisa sebagai penyembuh penyakit zahir fisiknya. Mungkin sebagian dari kita pernah ingat atau pernah membaca dalam tafsir Ibnu Katsir atau lain-lainnya tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Tatkala salah seorang sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, kalau salah ya, tentang rukyah. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam perjalanan melewati suatu kabilah, suatu suku. Nah, kebetulan kepala suku tersebut disengat oleh kalajengking. Datangkanlah tabib, datangkan indah sembuh-sembuh. Kemudian datang langsung mencoba kepada rombongan orang tersebut, mungkin mereka bisa menyembuhkannya, bisa mengobati. Datanglah sahabat, dibacakannya Al-Fatihah. Dibacakannya Al-Fatihah, alhamdulillah sembuh. Berjalan langsung bisa jalan. Sehat lagi seperti sedia kala. Sampai pulang ke Madinah, mereka mendapat diberi kambing, daging-daging. Sampai diberitakan kepada Rasulullah, Rasulullah berkata, wa ma yudrika annaha ruqyah. Apa yang membuatmu tahu bahwa itu ruqyah? Subhanallah. Ini salah satu contoh. Al-Quran tidak sekedar pengobat hati, bahkan juga bisa mengobati fisik kita. Tapi ini bukan pembahasan kita. Hanya sekedar menyinggung. Ayat lainnya yang menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati yaitu di surah Yunus, juga sudah saya bacakan tadi di awal bagian pertama. Ya ayyuhan nasu taqiyakum mau'idzatun min rabbikum wa syifa'un lima fi shudur. Wahai manusia, telah datang kepadamu mau'idzatun min rabbikum, mau'idzah dari Rabb kamu, dan wa syifa'un lima fi shudur, penawar bagi apa yang ada di hati. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagian orang mengobati penyakit yang ada di hatinya, baik itu berupa syubhat dan syahwat, dengan obat-obat yang dibuat oleh akal manusia dan meninggalkan kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang sudah terjamin dan dijaga oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya. Lihatlah, sekarang kan lagi tenar kajian manajemen kalbu. Orang-orang kaya saking sudah bosan dengan dunia, bingung sudah mau diapakan dunia, mencari sesuatu yang bisa menghibur hatinya, tertarik dengan kajian-kajian seperti ini. Versinya bermacam-macam dan berbeda-beda. Ada orang menerjemahkan manajemen kalbu itu menyembuhkannya dengan perkataan saja dan nyanyi-nyanyian serta nasyid-nasyid. Diajaklah, disentuhlah perasaan orang dengan bernasyid dia, melagukan suara hati dan perasaan, sehingga pendengar pun bisa terbawa haru sampai meneteskan air mata. Akhirnya orang awam pun terkagum-kagum. Oh, memang benar rupanya sampai-sampai bisa menangis. Itu hebat. Air mata tidak menjamin. Air mata tidak menjamin benar atau tidaknya sesuatu. Banyak orang yang bisa menangis. Seorang wanita, seorang istri dengan air matanya saja bisa membuat sesuatu yang tidak bisa diperbuat oleh seorang lelaki yang perkasa sekalipun. Lihat saudara-saudara sendiri. Tatkala mereka telah mencelakakan Yusuf alaihissalam, datang pulang tergesa-gesa di membawa baju yang telah dilumuri darah domba, mengadu kepada bapaknya dengan air mata mereka. Tetapi itu tidak menjamin perbuatan mereka itu benar, tidak. Ini sebagai bukti. Dan kalaupun orang tersebut merasakan ketenangan di hatinya, ketenangan di jiwanya, tatkala mendengarkan nasyid-nasyid atau lagu-laguan yang dikatakan nasyid islami, lagu islami tersebut, sesungguhnya mereka tidak dalam kesembuhan. Sebab apa? Penyakit syubhat atau penyakit yang seperti ini, kadang-kadang karena saking bertambahnya penyakit, akhirnya membuat dia lalai dari penyakitnya. Dia kiralah bahwasannya penyakitnya telah sembuh, kegundahan dan gundah gulananya telah hilang, padahal bertambah berat. Bagaimana tidak, sedangkan Abu Bakar saja berkata, mengatakan bahwasannya nyanyi-nyanyian itu adalah seruling setan. Bagaimana mungkin nyanyi-nyanyian itu adalah wahyu syaitan akan bisa menyembuhkan sementara kita meninggalkan wahyu ilahi? Tidak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam hadis di Sahih Bukhari, "Sayakunanna qaumun min ummati yastahiluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'adib." Akan ada nanti suatu umat, satu kaum dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi kaum pria, menghalalkan khamar dan menghalalkan ma'adib. Berarti di zaman Rasulullah haram. Bagaimana kita mengobati penyakit hati kita dengan nyanyi-nyanyian atau nasyid bersama? Apalagi kalau itu di masjid kita lakukan. Subhanallah. Kita terenyuh, terharu, terbawa oleh film-film, drama, komedi dan segala macam termasuk nasyid-nasyid. Ketika mendengarkan Al-Quran, kita tertawa dan terbahak-bahak. Barang siapa yang tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatinya, tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai penenang hatinya, dia tidak akan mendapatkan ketenangan dari perkataan siapapun di dunia ini. Karena hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah satu-satunya obat tersebut. Penyakit syubhat, penyakit syahwat, di antaranya zina. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. Bukan melarang zina, jelas terlarang, tetapi mendekati zina itu adalah caranya, pengobatannya agar kita jangan sampai terjerumus. Allah aturlah adab-adab antara wanita dan pria. Kaum wanita diperintahkan untuk berhijab, untuk menyembunyikan perhiasannya kecuali di hadapan mahramnya. Agar apa? Agar orang-orang yang ada penyakit di hatinya tidak tamak untuk melakukan kejahatan. Wala yadribna bi'arjulihinna. Wala yadribna bi'arjulihinna. Jangan mereka memukulkan gelang-gelang yang ada di hatinya. Fayatma alladzina fi qulubihinna marad. Sehingga orang yang di hatinya ada penyakit syahwat, langsung timbul keinginan jahat dan buruk kepada wanita tersebut. Itu pula lah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum pria dan wanita untuk menundukkan sebagian pandangan. Ya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullil mu'minina an yaghuddu min absarihim wa yahfazna furujahum. Subhanallah. Kenapa? Karena memang mata tersebut awal dari maksiat. Zina tadi yang merupakan maksiat yang paling sulit untuk dihindari. Berawal dari mata, kemudian pandangan mata akan melahirkan perasaan mahabbah, tingkatan cinta yang pertama. Kemudian mulai ada keterkaitan hati kepada yang dilihat. Ini dinamakan tingkatan cinta kedua yang bernama sabar, keterkaitan hati kepada yang dilihat. Kemudian setelah itu mulailah, setelah hati terkait kepada yang dilihat, mulailah seluruh perhatian itu diarahkan ke situ. Ini dinamakan gharar. Dan seterusnya sampai akhirnya pandangan matanya tadi memenawan atau memperbudak hatinya. Jadilah hati tersebut tawanan. Yang semulanya hati adalah raja, karena membiarkan pandangan matanya bebas begitu saja, tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya hatinya menjadi tawanan. Lalu hati pun berkeluh kesah, menyesali perbuatan mata. Mata pun menjawab, saya ini hanya utusan bawahan kamu. Kamu yang perintahkan saya melihat. Begitulah hati yang kosong dari cinta kepada Allah, yang kosong dari ikhlas, maka pasti akan diisi oleh cinta kepada selain Allah. Sebab itu sudah fitrah hati untuk mencintai sesuatu. Kalau tidak diarahkan kepada cinta Allah dan Rasulnya, akan diisi oleh cinta kepada selain Allah. Ini penyakit syahwat. Adapun penyakit syubhat, obatnya juga sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang mendewakan akalnya, mengangkat akalnya lebih dari Al-Quran, secara akal saja logika lihat. Telinga kita saja mempunyai batas kemampuan. Kalau kita mendengarkan tab, kita angkat volumenya tinggi-tinggi, sudah peka, tidak mampu kita. Mata kita juga tidak bisa untuk memandang bermil-mil. Suara kita tidak bisa berteriak lebih dari kemampuannya. Begitu juga akal kita mempunyai kemampuan dalam berpikir. Oleh karena itulah, karena akal itu lemah, terbatas kemampuannya, Allah turunkan Al-Quran, Allah kirim Rasul untuk membimbing akal manusia tadi. Tetapi sebagian orang berpaling dari ini, membuka buku-buku filsafat, mempelajari untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah paham-paham yang menyimpang seperti tadi, akidah Mu'tazilah atau pengajian-pengajian yang lainnya. Begitu juga orang-orang yang mengikuti perasaannya seperti kaum sufi dan tasawuf yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ibadah mereka berdasarkan perasaan atau ilham-ilham, sementara Al-Qur'an yang sudah jelas, hadis Rasulullah yang sudah tegas mereka tinggalkan. Satu-satunya secara ringkas obatnya adalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba wal hikmah. Ayat syubhat itu. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Adapun orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, maka dia akan mengatakan setiap ada yang meragukan dan segala macam, kullun amana billah, kami beriman dengan apa yang kepada Allah dan Rasul serta apa-apa yang diturunkannya. Ayat lengkapnya, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu kitab, di antaranya ada ayat-ayat muhkamah yang sudah jelas dan tegas, dan ada pula wa ukhra mutasyabihat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang kadang-kadang menimbulkan keraguan di sebagian orang. Karena akan tetapi sikap seorang yang memiliki ilmu berkata kullun amana billah, kullun fa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnah wa ibtigha' ta'wil. Orang-orang yang punya penyimpangan penyakit hati, tidak berilmu, dia akan menuruti perkara syubhat tadi. Adapun orang-orang warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna, yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina, seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan inti kita, jenis-jenis penyakit yang disampaikan oleh Ustaz Armen dan juga pengobatannya. Akan tetapi karena waktu kita yang sempit, seharusnya waktunya akan lebih panjang lagi. Mudah-mudahan dalam pertanyaan dan diskusi bisa berkembang. Saya cukupkan sampai di situ dulu. Walhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaannya begini, Satu-satunya untuk menjelaskan kepada mereka yang pertama kita harus membekali diri kita dengan ini. Setidak-tidaknya kita dalam masalah itu kita memiliki ilmu dalam masalah itu. Kita pahami dengan benar. Kita pahami dalil-dalil dan kutiyah dia. Kemudian kita pahami juga sikap para ulama dalam masalah itu. Sehingga ketika kita berdialog, berdiskusi mengenai syubhat yang disebarkan oleh orang tersebut, kita mempunyai hujah-hujah yang kuat. Baik dari Al-Quran dan Sunnah serta para pendahulu kita dari kalangan para ulama. Kemudian banyak contoh dari kalangan ulama-ulama kita dahulu yang membantah atau mengingkari kemungkaran-kemungkaran syubhat yang disebarkan oleh sebagian manusia dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ayat Al-Quran. Sebab sebagian kebanyakan dari mereka, orang-orang yang menyebar syubhat itu, karena kedangkalan akal mereka menganggap diri mereka paling pintar, lalu membaca ayat Al-Quran dipahami dengan akal saja semata. Tidak mau bagaimana pendapat ulama kita, bagaimana sahabat dulu memahaminya. Tidak mau mereka memahaminya, membantu memahami itu dengan perkataan para ulama. Sehingga dari sinilah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sebab pemahaman kita terbatas. Tidak ada orang yang lebih tahu terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah daripada sahabat Rasulullah. Mereka orang yang paling hafal hadis-hadis Rasul. Di zaman sekarang bisa saja ada hadis Rasulullah yang terputus dan tidak ada, tapi ada di zaman sahabat. Sebab zaman sahabat dia hidup bersama Rasulullah. Setiap ada permasalahan langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin kita memahami Al-Quran tidak memakai pemahaman para sahabat? Oleh karena itu yang pertama untuk mengokohkan hujah-hujah kita, pahami dengan benar Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan maksud di Ahlu Sunnah wal Jamaah. Gitu juga para sikap para ulama kita harus kita pahami juga. Dengan demikian kita bisa membentengi diri kita menjadi kuat untuk berhujah dengan keadilan-keadilan tersebut. Allah Ta'ala Amin lengkapi. Begini Ustaz, kita ini kadang-kadang merasa memiliki penyakit hati, tapi karena ego kita ini enggan untuk merubahnya. Bagaimana cara pengobatan ini? Yang kedua, kalau bagi kami yang tidak tahu kami ini sakit hati, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa kita ini punya penyakit hati? Itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kalau seandainya seseorang tidak tahu apakah dia mempunyai sakit hati atau penyakit hati atau tidak, maka ada beberapa yang harus dia lakukan. Yang pertama, haruslah dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan semua harga, semua dirinya, semua badannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia harus berikrar bahwasanya semua yang dia lakukan harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dia harus datang ke salah seorang ustaz, pada salah seorang yang dia percayai, mengetahui tentang penyakitnya. Dan kalau seandainya ustaz tersebut menghabarkan, maka dia harus kembali mengkaji dan harus mengetahui bagaimana jalan keluar dari penyakitnya tersebut. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan seorang ustaz yang dia dapat mencurahkan semua apa yang dia rasakan, maka carilah seorang kawan yang setia, yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan, dan bertanyalah kepada dia, apakah saya mempunyai penyakit hati atau tidak? Kalau seandainya dia menjawab ya, maka tanyakanlah jalan keluar dan cara pengobatannya. Kalau seandainya Anda tidak mempunyai kawan, maka carilah di pada buku-buku dan kitab-kitab. Maka bacalah tentang kitab-kitab akhlak dan kitab-kitab raqaiq dan sebagainya, dan bandingkanlah diri Anda kepadanya, apakah anda merasakan sakit, mempunyai penyakit hati atau tidak. Dan sebelumnya, sesungguhnya sakit hati atau sehat hati itu mempunyai tanda-tanda sebagaimana yang saya tulis di buku, di lembaran ini. Yang pertama, tanda hati yang sehat yaitu tidak sakit. Pertama, bahwa pemikiran yang dia rasakan, yang dia inginkan cuma akhirat, bahwa dia sudah mulai berangkat ke akhirat. Sekalipun badannya di dunia, maka rohnya sudah berada di akhirat. Yang kedua, dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan, sebenar-benar menyerahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap perkara. Dan yang ketiga, ketika dia berangkat untuk melakukan salat, sirna semua kesedihan dan sakit, dan sirna semua kesedihan, sirna semua kedukaan. Dan dia mengatakan bahwa penyujuk hatinya dan pelipur laranya adalah dalam salat, ketika bertemu kepada sang yang dia, kepada sang kekasihnya. Dan yang berikutnya, hanya yang dia tuju dan yang dia harapkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, perhatiannya kepada perbaikan amal lebih besar daripada memperbanyak amal ibadah. Ini yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa disempurnakan oleh Ustaz. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya ini merasa punya penyakit hati. Alhamdulillah. Kalau kita merasakan hati kita sakit, tahu kita itu suatu nikmat yang paling besar. Berapa banyak orang yang hatinya sakit, tetapi tidak menyadari yang sehingga sakit tersebut bertambah parah. Bertambah parah dan bertambah lemah hatinya sehingga bisa menggiringnya kepada kematian. Akan tetapi karena keegoan saya tidak mau merubahnya, sulit untuk merubahnya. Nah, ini penyakit lain lagi. Ego termasuk penyakit hati yang lain lagi, apalagi telah mengalahkan yang hak atau musuh yang lain. Sesungguhnya sumber dari segala penyakit hati itu, baik yang syubhat atau syahwat ataupun apapun jenisnya, itu adalah dari hawa nafsu. Apabila hawa nafsu telah menguasai hati kita, jiwa kita, maka berbagai macam penyakit bisa muncul. Karena itulah sering-sering kita muhasabah terhadap nafsu kita, diri kita, introspeksi terhadap diri kita. Sebelum kita berbuat, sebelum kita beramal, tanyakan untuk apa kita melakukannya dan apakah benar kita melakukannya seperti ini. Berkata Al-Hasan rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berdiri sejenak sebelum melakukan niatnya. Apabila niatnya tersebut untuk Allah, dia kerjakan. Apa tidak, dia berhenti. Jadi dia perhitungkan dulu sebelum berbuat. Yang kedua, setelah kita berbuat, jangan cukup merasa puas. Oh, saya sudah beribadah langsung puas dan merasa bangga, tidak. Muhasabah lagi amal kita. Lihat apakah amal ibadah yang telah kita kerjakan tadi memang betul-betul sudah memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dituntut oleh Allah, atau hanya sekedar menunaikan kewajiban begitu sudah, lepas kewajiban sudah. Kemudian yang kedua, apakah dia itu setelah dia berbuat, melakukan perbuatan tersebut, dia introspeksi lagi perbuatan yang tidak dia kerjakan, yang belum dia kerjakan bagaimana? Begitu seterusnya, seakan melakukan perbuatan, setelah melakukan perbuatan, senantiasa dia berpikir dahulu. Nah, ini kemudian salah satu tanda dari penyakit hati yang sakit, agar kita bisa lebih mengenal siapa kita sebenarnya, bagaimana hati kita. hati yang sakit, dia akan enggan untuk beribadah kepada Allah, malas-malasan. Dibacakan ayat-ayat Allah, tidak bergetar, tidak tersentuh, tidak mau ambil peduli. Ini salah satu tanda hati yang sakit. Dan begitu juga sebaliknya, hati yang sehat itu hati yang merasakan senang. Setiap dia merasakan berbuat baik, dia merasa senang. Begitu juga setiap dia melakukan perbuatan jahat atau keliru, dia bertaubat dan merasa salah. Ini juga tanda-tanda hati yang sehat. Adapun hati yang sama sekali tidak lagi peduli, tidak lagi tahu kemakrufan dan kemungkaran, tergores oleh dosa dan segala macam, dia tidak merasakan, itulah hati yang mati. Sebab mayit pun kalau digores, dikuliti dan segala macam, dia tidak akan peduli lagi. Itulah dia hati yang mati. Wallahu ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah menulis dalam kitab Fawaidul Fawaid, yang akan saya terjemahkan saja, tentang masalah hati. Apa kata beliau? Kalau hati sudah keras, keringlah air mata. Dalam artian, kalau tanda bukti artinya keras, tidak pernah menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana badan jika sakit tidak berguna makan dan minum, begitu juga hati jika sakit oleh syahwat tidak berguna segala nasihat. Barang siapa yang ingin menghendaki hatinya bersih, hendaklah dia mendahulukan Allah dan syahwat dari syahwatnya. Kerusakan hati disebabkan oleh rasa aman dan lalai, dan membangunkannya kembali dengan rasa takut dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu sakit sebagaimana sakitnya badan, dan obatnya dengan taubat. Hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi, dan membersihkannya dengan zikir. Hati itu demam seperti demamnya badan, dan perhiasannya dengan takwa. Hati itu lapar dan haus seperti hausnya dan laparnya badan, makan dan minumnya dengan ma'rifah, mahabbah, tawakal dan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terdapat segumpal cara apabila baik itu hati, hatinya baik maka baiklah tubuh manusia itu. Jadi berkaitan dengan teknologi yang canggih sekarang ini, sehingga dokter itu bisa mencampurkan hati, memindahkan hati dari seseorang kepada orang lain. Yang saya tanyakan di sini, itu bagaimana hukumnya di dalam Islam? Kemudian yang kedua, apakah hati yang dipindahkan dari seseorang kepada orang lain itu bisa merubah perilaku terhadap tubuh dan jasad seseorang? Terima kasih atas jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin pertanyaannya, apakah sama hati manusia? Mana hati manusia? Hati yang dimaksudkan Islam atau hati yang lain? Ini mungkin ini. Jadi kemudian lanjutkan dengan, kalau hatinya itu yang dicampurkan itu, apakah juga pengaruh ke orang lain? Nah, silakan Ustaz Amin. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tentang masalah mencangkokkan hati, sudah dibahas oleh para ulama bahwa kesimpulannya itu dibolehkan dengan syarat-syarat. Dan di sini tidak tempatnya untuk mensyarah syarat-syaratnya tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentang masalah kalau seandainya hati orang sudah dicangkokkan ke badan kita dan hati kita sudah dibuang, bagaimana kondisinya? Kita katakan, ini pembahasan yang harus dibahas, dan wallahu alam. Akan tetapi yang bisa saya sebutkan, sesungguhnya hati itu adalah penggerak semua darah, dan darah yang menghidupkan hati atau hati yang menghidupkan darah tersebut berputar ke seluruh badan. Maka yang berjalan adalah bukan hati orang yang dipindahkan tersebut, akan tetapi darah orang yang dikembangkan oleh hati orang yang di luar. Akan tapi butuh pembahasan, Allah alam. Kita mungkin Ustaz Abu Zubair punya jawaban. Allah alhamdulillah, berkaitan dengan masalah pencampuran ini. Seseorang yang hatinya dicampurkan dengan hati yang lain, apakah akan merubah pula kepribadian dia misalnya? Atau otak-otak dia? Atau yang semula hatinya sehat bisa jadi sakit pula dan dia suka mencuri gitu? Nah, jadi pembahasannya. Sebenarnya, kalau pembahasan ini lebih mengarah kepada pembahasan makna. Sebab secara zahir hati atau jantung tersebut, kita tidak akan bisa melihat bagaimana hati berfungsi memikirkan sesuatu. Itu manusiawi. Sebenarnya yang memikirkan itu ada terletak di hati itu sifatnya maknawi yang tidak bisa ditembus oleh teknologi canggih sekalipun. Itulah dia akal pikiran. Jadi perlu saya tegaskan, akal bukan di otak. Akal bukan di otak. Ya, akal bukan di otak. Akal itu di hati. Dalilnya ayat Al-Qur'an, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalah? Apakah mereka tidak mau merenungi, memahami Al-Quran, ataukah di hati mereka itu ada penutup-penutupnya? Merenungi, memahami dengan hati. Akal pikiran berarti di hati. Mungkin akan ada yang berkata, tetapi kedokteran sekarang, teknologi sekarang mengatakan bahwasanya otak inilah sumber yang memerintahkan segalanya. Kita jawab, perintah yang pertama ada dari otak, dari akal yang berada di hati, kemudian dijalankan oleh otak untuk menjalankan kepada seluruh anggota tubuh. Jadi yang dipindahkan itu hati zahirnya, tetapi akalnya tadi tetap tidak berubah, tidak pindah insya Allah. Ya, sebab bukan zahir hati itu yang berbuat. Bukan anak-anak. Anda kan seorang yang berasal dari suatu suku yang di dalam suku itu satu keluarga itu agamanya lain-lain. Tapi karena nah, bagaimana hukumnya kalau kita silaturahmi ke rumahnya, makan, minum, tidur di sana, dan bergaul dengan saudara kita yang saudara ini? Silakan saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jawab. Pertama, silaturahim adalah kata yang pas, bukan silaturahmi. Silaturahim kepada orang tua, kepada abang, kepada paman dan sebagainya, kepada bibi yang di luar Islam, itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Tidak ada hak Anda untuk memutuskan hubungan silaturahim kecuali ketika dia menghalang-halangi dan menghambat Islam Anda, baru dengan maslahat Anda memutuskannya. Akan tetapi pada hukum asal, silaturahim tetap terjalin antara seorang anak yang masuk Islam dengan seorang orang ayah dan ibu yang masih beragama non-Islam. Itu satu. Berarti hukum tetap, silaturahim tetap Anda jalinkan dengan mereka, famili-famili Anda yang orang-orang yang jelas secara fitrah Anda orang mereka adalah orang-orang yang sangat Anda cintai. Itu pertama. Dan kedua, tentang masalah makan makanan mereka, itu sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an tentang kehalalannya, tentang dibolehkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum hillul lahum wa ta'amukum hillul lahum." Pada hari ini kami halalkan kepada kalian sesuatu yang baik-baik, dan makanan orang-orang ahlul kitab dah halalkan kepada kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka. Dan ini nas dari Al-Quran, bolehnya kita memakan makanan orang-orang kafir. Akan tapi harus ahlul kitab. Akan tapi kalau seandainya dia tidak ahlul kitab, dia musyrik, maka memakan makanannya adalah hukumnya haram. Seperti orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Quraisy yang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi perlu digarisbawahi, makanan yang haram adalah makanan yang disembelih. Sedangkan makanan yang tidak disembelih tidaklah haram dari siapapun dan ke mana pun. Itu satu. Kecuali anda tahu bahwa dia menyembelih tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya tidak tahu, maka itu halal, tidak diragukan lagi kehalalannya. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk dan Islam ahlul kitab. Kalau seandainya ditanyakan kepada kita, ya ustaz, sekarang mereka melakukan semua kekuburan dan semua kemusyrikan. Maka kita katakan, apa bedanya dengan orang Kristen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah mereka yang dimaksud dalam Al-Qur'an? Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Hai orang-orang ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama. Ya ahlul kitab. Laqad kafara alladziina qalu. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah thalithu thalathah. Sudah kufur orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Bukankah di dalam Al-Quran, bukankah yang disebut adalah orang Kristen zaman Rasulullah yang tidak beda zaman sekarang? Maka kita katakan tetap. Bahkan kita katakan Kristen zaman dahulu lebih parah dari zaman sekarang. Atau mungkin sebaliknya. Itu satu. Dalil kita bahwa tidak beda orang-orang non-Muslim sebelum zaman Rasulullah, ketika zaman Rasulullah ataupun zaman kita sekarang. Itu satu. Dan yang kedua, bahwasanya Allah menyebutkan ahlul kitab pada akhir zaman, orang-orang Kristen dan Yahudi pada akhir zaman sebagai ahlul kitab, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bih. Sesungguhnya orang-orang dari ahlul kitab akan beriman kepadanya, yaitu kepada Isa alaihi salam. Kita katakan bahwa Isa alaihi salam pada zaman kita atau zaman akhir zaman. Zaman kita, saya maksud adalah zaman kita akhir zaman. Kita berada sekarang di akhir zaman. Dan Nabi Isa AS diutus pada akhir zaman. Dan zaman Isa tersebut disebutkan juga bahwa mereka adalah ahli kitab. Jadi tidak dilakukan lagi secara syariat, sekarang mereka masih disebut ahlul kitab. Makanan dan perempuan mereka halal kita nikahkan. Wallahu a'lam bishawab. Manusia itu juga sama seperti kita, tidak perlu kita harapkan apa-apa dari ini. Kalau kita kita istighfar ketika ada perasaan riya itu datang, insya Allah mudah-mudahan ibadah kita tidak apa-apa. Tetapi kalau kita tengah beribadah muncul perasaan riya, terus kita perkurutkan, nah ini yang merusak ibadah kita. Ini yang merusak ibadah kita. Sebab kalau kita cari sekarang orang, kita sendiri bisa melihat diri kita masing-masing, mengatakan ikhlas 100% itu sulit. Kita beribadah mungkin ada saja perasaan itu. Nah itulah tugas kita untuk memerangi perasaan yang ditumbuhkan oleh syaitan tadi, ya, di hati kita, yang merupakan penyakit tadi, ya. Nah itulah, jadi kita berusaha melawannya. Kalau kita biarkan, nah itu yang bisa merusak ibadah kita. Tapi kita usahakan lawan, insya Allah. Allah. Di tempat saya bekerja, teman-teman dan rekan saya mencari penghasilan lain dari yang tidak akan subhan. Dan muncul dengan saya, benci ini mungkin tidak jelas ya, benci langsung untuk perjalanan. Bagaimana menanggulangi rasa benci, tidak suka yang timbul terhadap kawan-kawan yang subhan ini? Padahal saya sedang sering melakukan istighfar. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Pada hakikatnya benci dan suka adalah fondasi yang sangat kokoh dari fondasi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini cinta, suka, benci dan tidak suka adalah permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, benci janganlah dicampur adukkan. Di dalam agama Islam tidak boleh benci, suka jangan dicampur adukkan dengan diri. Kadang-kadang sebagian kita ketika melihat orang kaya, memang di sana ada syubhat dan sebagainya, kita benci. Akan tapi benci ini tidak murni. Kenapa kita benci? Karena kita tidak bisa seperti mereka. Itu 50% bencinya. 50% lagi, ini kan apa namanya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti 50% lagi, yaitu benci dengan syubhat, dengan haram. Anda boleh benci, tapi dengan syarat benar-benar benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bagaimana Anda jangan sama sekali terniat Anda akan seperti mereka? Dan kedua, bagaimana berusaha untuk menasihati sahabat Anda yang Anda benci tersebut? Benci seperti itu. Jangan ada pula sebagian, tapi jangan ada campur benci tersebut karena tidak diizinkan oleh suaminya. Ini tidak murni bencinya. Banyak permasalahan lagi. Wallahu a'lam bisawab. Jadi saya inginkan bahwa benci kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kita kepada sesuatu karena Allah. Kalaulah seandainya seperti itu, maka tidak perlu istighfar lagi. Yang perlu diistighfar setengah-setengah bencinya dan setengah-setengah sukanya karena Allah. Wallahu a'lam. Kita sudah mendengar jawaban yang jelas. Dan ini kalau ada yang lain, kita masih ada waktu sekitar 25 menit. Ya, silakan. Salam. Yang saya tanyakan ini, apakah orang yang sudah jatuh ke pintu syahwat artinya dapat kembali pada Al-Quran dan Al-Sunnah, sedangkan biasanya mereka yang sudah jatuh pada pintu syahwat hatinya selalu merasa benar? Dan apakah wajib kita sesama muslim untuk mengingatkannya? Terima kasih. Seseorang yang sudah jatuh, alhamdulillah, salah satu rahmat Allah yang terbesar yang diberikannya kepada kita, yaitu Allah mengampuni dan menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Seseorang yang terjatuh ke lembah dosa, lembah maksiat, kalau dia sungguh-sungguh ingin bertobat, meninggalkan perbuatannya, insya Allah diterima oleh Allah. Apalagi kalau yang masih baru di pintunya saja. Insya Allah kalau dia betul-betul mau bertobat, insya Allah diterima oleh Allah. Bahkan lebih dari itu perbuatan maksiat yang lebih parah, sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Furqan. Setelah Allah sebutkan di antara dosa-dosa besar, perbuatan syirik, membunuh, berzina, lalu Allah katakan wa may yaf'al dzalika yalqa azama yudha'af lahu al'adzab yawm al-qiyamah wa yakhluq fihi muhana. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat besar tadi, dosa besar, syirik, berzina, membunuh, maka dia akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda dan akan dihinakan di hari akhirat. Akan tetapi rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa amana, dan dia beriman. Wa amilat amalan salihah, dan beramal soleh. Taubat dia sungguh-sungguh, ditinggalkannya perbuatan buruknya, diiringi dengan keimanan dan amal solehnya. Wa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Mereka itulah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Subhanallah. Pintu taubat terbuka bagi siapa saja hamba Allah yang mengutuk pintu tersebut dengan taubat nasuha. Dan itulah salah satu cara terbaik kita untuk membersihkan diri kita, mensucikan hati kita, bertaubat, beristighfar kepada Allah. Ghafir adzam wa qabil at-taub, yang Maha mengampuni dosa dan menerima taubat kita. Adapun kita sebagai seorang mukmin adalah hak kita, hak mereka, kewajiban kita untuk menasihati mereka, ya, menasihati sesama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kerusuhan. Membiarkan saudara kita dalam dosa, padahal kita tahu itu perbuatan dosa dan kita mampu untuk mengingatkannya, tidak mengingatkannya. Kita telah membiarkan saudara kita tersebut dalam kenistaan dan tidak menolongnya. Sementara kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ad-dinun nasiha, kata Rasulullah. Din itu adalah nasihat, ketulusan, dan termasuk juga nasihat. Lillahi wa liyusulihi walil mu'mini wali'aimatihim wa'amatihim. Dan bagi pemimpin, din itu adalah nasihat bagi Allah, bagi Rasul, pemimpin, dan seluruh kaum muslimin. Wajib bagi kita untuk saling menasihati. Tanpa itu tidak akan tegak masyarakat Islam yang utuh dan kokoh. Nasihat-nasihat ini juga terwujud dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Wallah tadi diantaranya adalah salah satu usaha untuk menutup keterampilan syahwat adalah menutupkan pandangan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini bagaimana kira-kira para akhwat ataupun kaum muslimah mungkin di sisi pekerjaan sebagai seorang guru, perawat ataupun karyawan kantor yang mungkin melayani ada laki-laki dan perempuan. Katakanlah seorang bapak juga yang berbicara di hadapan pabrik yang banyak, dan seorang guru yang berhadapan dengan para laki-laki dan perempuan. Bagaimana kira-kira keluarnya pada saat sekarang ini pada aktivitas kaum muslimah yang sekarang ini? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh. Kita dihadapkan kepada permasalahan yang sudah pada asalnya masyarakat kita rusak, sehingga untuk menjawabnya juga membutuhkan kesulitan dan sebagainya. Karena pada dasarnya ya semua struktur masyarakat kita banyak yang melanggar syariat, mulai dari ikhtilat dan mulai lagi dari jabat bersentuhan, apalagi masalah melepaskan pandangan kepada yang bukan mahram. Dan ini jelas sekalipun paling rendah hukumnya jelas tidak dibenarkan dalam syariat. Akan tapi yang sangat disayangkan dan sangat tidak bisa ditolong, yaitu hati pegawai, hati orang-orang yang bekerja di sana sedangkan dia tidak mampu berbuat, sedangkan dia tidak bisa melepaskan diri dari sana. Maka kepada mereka kita menjawab, sebelum Anda menundukkan pandangan mata Anda, maka tundukkanlah pandangan hati Anda dahulu. Karena pada dasarnya hati yang membuat mata Anda memandang. Kalaulah mata hati Anda sudah menundukkan pandangan, maka jelas bagaimanapun keadaan mata Anda, dia akan menurut hati. Jadi tundukkan pandangan hati dahulu. Ghaddul qalb. Kalau ghaddul bahar, maka kita katakan ghaddul qalb. Tuhan. Dan yang kedua, usahakan jangan sampai jatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari khalwah, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mulai dari ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada batas dalam suatu tempat. Dan mulai lagi malah masalah bersentuhan dan sebagainya. Usahakan Anda menjauhkannya sebelum Allah memberikan jalan keluar dan sebelum Anda mempunyai tempat yang lebih aman. Dan wallahu a'lam. Alhamdulillah, sedikit ada tambahan. Walaupun ini mungkin agak terasa pahit bagi kita, tetapi kebenaran itu harus tetap dikatakan juga dan harus wajib kita ketahui dan kita sampaikan. Sebenarnya Islam telah mengatur dan menjaga agar bagaimana supaya ghaddul basar itu lebih mudah untuk dipraktekkan. Tapi sebagaimana kata ustaz kita tadi, Ustaz Abu Ahmad Al-Fasih, memang kita ini berada dihadapkan suatu kondisi masyarakat yang memang sudah parah. Oleh karena itulah nasihat ini saya tujukan kepada sebagian saudara dan saudari saya yang telah mempelajari yang hak, kepada mereka yang masih mau mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, kepada saudari-saudari saya yang masih memiliki hati nurani, dengarkanlah ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb saya dan Rabb kamu semua. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula. Tetaplah kalian hai wanita di rumah kalian dan janganlah kalian bersoleh sebagaimana bersolehnya orang-orang jahiliyah. Kalau saja para wanita mau mematuhi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk kebutuhan dan yang penting bagi dia, bagi agama, bagi keluarga dia, insyaallah itu akan terjaga. Ghaddul basar akan lebih mudah kita terapkan. Kalau saja para saudari-saudari kita wanita-wanita muslimah mendengarkan dan memahami dengan hati nuraninya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa nisaika wa nisa'i qul li azwajika wa banatika wa nisa'i al-mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada istri-istri atau wanita-wanita orang yang beriman, agar mereka mengulurkan jilbabnya, yudnina alaihinna, ke seluruh tubuh mereka. Ayat lain juga, waliyadritna bihumurihinna ala biyubihin, dan hendaklah dia mengulurkan penutup kepalanya itu sampai menutupi dada mereka. Ayat ini banyak diketahui oleh wanita-wanita dan saudari-saudari kita muslimah, akan tetapi sayang sedikit yang mengamalkannya. Sebenarnya sebagian besar dari wanita saudari-saudari kita insyaallah hidupnya sudah cukup, apalagi yang dibutuhkannya sehingga bersusah payah berikhtilat, bercampur baur, melanggar perintah Allah sampai bersusah payah mencari nafkah. Allahumma kecuali itu, kalau memang dibutuhkan tenaganya oleh kaum muslimin, bisa jadi itu dokter atau perawat atau apa saja, guru dan segala macam, yang memang keadaan itu membutuhkan dan tidak mau tidak dia harus ikut turun. Nah, itu kita insyaallah, kita mudah-mudahan Allah akan mengampuni kita semuanya. Mudah-mudahan itu termasuk dalam keadaan darurat, akan tetapi tetap dijaga kaidah-kaidah syariah di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada melengkapi tadi masalah ghadrul basar. Jangan ada yang memahami ghadrul basar itu harus menundukkan kepala gitu saja. Di situ Allah katakan min absarihim dan min absarihim, bukan seluruh sebagian pandangan. Sebab kadang-kadang kan kita terlihat tak sengaja. Ini tidak termasuk, tidak terhitung. Tetapi yang tidak boleh itu memperturutkannya, sudah nampak sedikit dilihat lagi. Ini dia yang dilarang, yang diperintahkan kita ghadrul basar. Sebagaimana asbabun nuzulnya, seseorang yang melihat wanita cantik, dilihat terus berjalan-berjalan, akhirnya ketabrak tembok sampai pecah hidungnya. Ini asbab turunnya ayat ini. Nah, itu yang dilarang, sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah kepada Ali, ya Ali, la tatbi' nazratan nazra. Jangan kamu wahai Ali memperturutkan pandanganmu dengan pandangan berikutnya. Fa innalakal ula wa laysa lakas thaniya. Untuk kamu yang pertama saja cukup, tapi yang kedua tidak. Allah taala. Yang mana penyakit hati itu muncul atau disebabkan oleh dua yang sangat berpengaruh terhadap diri kita, yaitu syahwat dan subhat. Dan ini sudah diuraikan oleh para ustaz kita. Kita juga yang penting di sini harus kita tanamkan bahwa penyakit ini ada selalu di sekeliling kita. Sebagaimana kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tadi, mulai dari kantor, di rumah, di jalan, itu sangat sulit kita hindari masalah syahwat dan subhat. Apalagi yang namanya di zaman adanya MTV, segala MTV dan segala macamnya, dengan menghadap ke kiri juga terlihat, ke kanan juga terlihat, lurus-lurus juga tak mungkin. Ini yang kita lihat, ada di sini kita. Sebagaimana tujuan dari diskusi ilmiah Islam ini adalah untuk memberikan jawaban, kejelasan kepada kita bersama, apa itu, bagaimana itu memanage, mengatur hati, manajemen kalbu, itu katanya mengatur hati. Sebenarnya tidak ada langkah 1, 2, 3 nya tidak ada. Kita lihat selama aturan yang kita mainkan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itu sudah cukup. Itulah aturan atau treatment yang kita harus ikuti. Selanjutnya dari panitia berpesan kepada saya, kalau ada kekurangan dan kelebihan dalam penyelenggaraan diskusi ilmiah Islam ini, panitia mohon maaf. Insya Allah di bulan mendatang Yayasan Al-Mulia dapat menyelenggarakan diskusi ilmiah seperti ini untuk yang berikutnya. Demikian saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.